Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di pelajaran Sorof di kelas Sorof Dasar level 3 yang diselenggarakan oleh Ma'had Umar bin Khattab dengan buku panduan Al-Kafi jilid 3 yang ditulis oleh Ustadz Aceng Jakaria hafizahullahu taala. Nah, di pertemuan sebelumnya, nah kita sudah selesaikan tasrif-tasrif fi'il. Kalau fi'il itu berupa fi'il mudhaf ya. Nah, jadi intinya di sorof level 3 ini kita ingin membiasakan tasrif-tasrif yang sudah kita pelajari di pelajaran-pelajaran sebelumnya di nahwu level 1, di sorof 1 dan sorof 2 ke bentuk yang lebih rumit. Nah, jadi aslinya tasrifnya sama kan, tetapi fi'il-fi'il tersebut memiliki huruf-huruf yang unik sehingga memiliki pola tasrif yang unik pula. Nah, di sini kita jumpai ada yang namanya ajwa, ada yang namanya mudhaf, yaitu di mana ain fi'il dan lam fi'ilnya sama. Ada juga yang namanya nakis atau mu'tal ya. Ada yang namanya fi'il mu'tal, di mana fi'il mu'tal ini memiliki salah satu dari tiga huruf ilah, yaitu apa? Alif, wau, dan ya. Nah, kemarin kita sudah lewati perkenalan tasrif menggunakan huruf ilah, yaitu pada fi'il isfi'il fi'il mu'tal, di mana fi'il mu'tal ini terbagi menjadi berapa jenis? 5 jenis ya. Yang pertama apa? Mu'tal pada awalnya atau pada fa'fi'ilnya, contohnya wa'ada, waritha. Yang kedua, mu'tal pada ain fi'ilnya atau huruf keduanya, ba'a, contohnya kola dan semisalnya. Ada pula yang mu'tal pada lam fi'ilnya atau huruf akhirnya. Nah, contohnya goza dan dana. Kalau pada fa itu namanya misal, pada ain fi'il itu namanya azwaf, pada lam fi'il itu namanya apa? Nakis. Ada pula, ada juga yang mu'tal huruf ilahnya 2. Nah, yang pertama huruf fa fi'il dan lam fi'ilnya mu'tal, contohnya wako dan wafa ya. Ini namanya lafif mafruq. Ada juga mu'tal yang ain fi'il dan lam fi'ilnya saja, yaitu contohnya towa dan nawa. Disebut juga apa? Lafif mafruq makarun. Nah, ini ya, isim fi'il mu'tal ada 5 jenis. Misal ajwaf nakis, lafif mafruq, dan lafif makarun. Dan tadi ada tasrif fi'il mu'tal. Dan ingat, tasrif fi'il mu'tal ini dia berbeda-beda. Nah, berdasarkan huruf ilahnya dan juga harokatnya apa. Sehingga ya, lebih mudahnya kalau ingin mentasrif fi'il mu'tal itu memahami kaidahnya terlebih dahulu ya. Memahami kaidahnya terlebih dahulu. Nah, karena sama-sama misal belum tentu memiliki apa? Memiliki tasrif yang sama ya. Oleh karena itu, untuk hari ini kita akan pelajari yang namanya ilal dan ibdal ya. Nah, yang namanya ilal dan apa idan. Sebelum kita masuk materi, nah silahkan mungkin kalau di pertemuan sebelumnya ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan ya. Nah, jelas ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi yaitu mengenai ikhlal, jenis-jenis ikhlal. Kemarin terakhir kita bahas ikhlal dan ibdal. Nah, di mana ikhlal ini terjadi pada huruf ilah, bisa hadaf, hapus, qalab itu mengganti menjadi huruf yang lain, bisa juga nakal mengubah harokatnya. Adapun ibdal, dia mengganti akan tetapi bukan menggunakan huruf ilah, akan tetapi menggunakan huruf selain huruf ilah ya. Nah, ini kita sekarang akan membahas mengenai ikhlal, di mana ikhlal ini ada tiga jenis, dengan hadaf ya, dengan hadaf dihapus, lalu dengan kolab, dengan mengubah ya, dan terakhir nakal atau taskin mensukunkan. Contoh hadf, nah di sini contoh bil hadfi, iklal bil hadfi, iklal dengan menghapus, contohnya lam akum. Aslinya apa lam akum? Aslinya ya, nah aslinya lam akumu. Lam akumu ya, nah, lam akumu, wawunya dihapus jadi lam akum. Nah, tadinya kan koama jadi koma ya. Nah, koama yakumu, harusnya demikian, akan tetapi dirubah. Kok dirubah sih harus dirubah? Nah, ingat ya, ikhlal itu tujuannya apa? Tujuannya apa? Yaitu memudahkan pembacaan dan membaguskan pembacaan. Tentu bilang akumu dengan akumu la itu beda ya. Nah, lam akum, nah ini lebih simpel dan lebih bagus ya, nah, daripada lam akum. Lam akum ini susah mengucapkannya, agak kagok ya, nah, agak susah. Nah, juga agak enak didengar, lam akum. Enggak enak ya. Lam akum, nah ini lebih simpel ya. Lam abi, nah sama ya, dihapus, tadinya lam abi. Lam abi, tadinya demikian. Akan tetapi ya agak ribet diucapkannya, lebih enak lam abi. Nah. Yang kolom, nah contohnya da'a, artinya apa? Da'awa. Aslinya da'awa. Da'a yad'u da'watan, aslinya alifnya itu waw ya, da'awa. Nah, kan tetapi karena ya da'awa ya lebih enak dibaca da'wa, maka ya dirubah dari da'awa menjadi da'wa, da'awa menjadi da'a. Begitu juga Roma, memanah. Nah, aslinya apa? Romaya. Romyun ya, Romaya. Roma Yarmi Romyun. Aslinya apa? Alifnya itu ya, aslinya alifnya itu ya. Nah, sehingga dia apa? Dia akan tetapi ya lebih mudah untuk mengucapkan Roma dibanding apa? Romaya ya. Kalau taskin atau nakal, nah contohnya yakulu menjadi aslinya apa? Yakwulu. Yakwulu, nah ini tadinya yakulu, nah ini tadinya yakwulu berubah jadi yakulu. Nah, ini kenapa dirubah demikian? Nah, karena sulit, lebih agak ribet ya mengucapkan yakwulu. Yakwulu. Nah, ini enggak enak ya mengucapinya yakwulu. enak, lebih enak, lebih nyaman mengucapkan yakulu. Yabiu aslinya apa? Yabiu. Yabiu. Dirubah jadi yabiu. Nah, ini nakal ya. Nah, harokatnya ditukar ya, sukunnya itu yang tadinya bukan sukun dijadikan sukun. Nah, ini contoh hadaf, kolab, dan nakal. Nah, ini gimana kita menentukan huruf ilah itu dihadaf, dihapus, dirubah dengan huruf ilah yang lain, bil qalbi atau bil naqli, dengan menjadikan huruf ilah itu menjadikan huruf ilah tersebut disukun. Nah, kapan? Nah, di sini ada pembahasan satu persatu. Nah, kita masuk pembahasan pertama, ilal bil hadfi. Ilal menggunakan kaidah, ilal menggunakan cara dihapus. Yuhdafu, dihapus, harful ilati, huruf ilat itu dihapus, fisalasati mawadi'a, pada tiga kondisi. Yang pertama, idza kana mulqian bisakinin ba'dahu, kalau huruf ilah tersebut menemukan huruf yang bersukun setelah huruf tersebut. Contohnya apa? Kum. Nah, aslinya apa? Kum. Ya, aslinya kum. Nah, ini ada wawunya aslinya. Akan tetapi, kalau dikarenakan setelahnya itu sukun, maka boleh dihapus. Maka dihapus ya. Khof, takutlah ya. Aslinya khof ya. Karena setelah alif itu sukun ya, fa-nya disukun, nah maka alifnya itu bisa dihapus. Alifnya itu dihapus. Nah, untuk mengefisiensikan pengucapan. Begitu juga bi, aslinya bi ya. Ini dihapus. Kenapa? Karena huruf ilah tersebut setelahnya ada huruf yang disukun. Ini ya, huruf ilah itu dihapus dalam satu kondisi, dalam tiga kondisi, salah satu kondisinya adalah setelah huruf ilah itu huruf yang disukun. Yang kedua, idza kana al-fi'lu. Nah, yang kedua, huruf ilal itu dihapus tatkala kapan? Idza kana al-fi'lu, tatkala fi'il tersebut minal misali, dari misal. Nah, misal itu apa? Misal itu apa? Yaitu huruf yang merupakan huruf ilah adalah huruf yang pertama. Kalau fi'il berupa misal, idza kana al-fi'lu minal misali, kalau fi'il tersebut merupakan fi'il misal, al-wawi fi'il misal dengan huruf ilah wawu, al-maklumi huruf misal wawu yang maklum, yang diawali yang merupakan fiil maklum ya, bukan fiil majhul, yang maksurati, yang fiil tersebut dikasroh ain mudorihi, ain pada fiil mudorinya. Contoh fa'a berarti pola fa'ala yaf'ilu ya. Maksudnya apa? Fi'il misal dengan huruf wawu yang dia itu memiliki pola fa'ala yaf'ilu atau fa'ila yaf'ilu. Dan dia dihapusnya itu kapan? Pada fi'il mudorinya dan fi'il amr. Ya. Fi'il mudori, fi'il amr, dan masdar. Ya. Nah, kita lihat contohnya. Nah, kalau fi'il itu berupa misal wawu yang ain mudorinya itu di kasroh, maka dihapus huruf ilahnya. Tatkala dia berupa fi'il mudori, contohnya yauidu harus menjadi yaidu, ya harusnya yauidu, ya yafilu, jadi yaidu, wawunya dihapus, ya nah wawunya dihapus, ya yausilu harusnya yausilu, yafilu, ya nah wawunya dihapus juga jadi yasilu. Begitu juga fi'il amr, iusil harusnya if'il, ya jadi apa, sil, nah wawunya dihapus, ya. Au'id jadi apa, id. Begitu juga masdar, kalau uwido, ida uwido anha bita, kalau hamzah tersebut itu, kalau fi masdar tersebut itu diberi ta marbutoh di akhirannya. Ustadz, Nah, ya. Umwidwa tadi artinya apa? Fil master iza umwidwa anha. Umwidwa mengganti, ya. Nah, umwidwa mengganti secara mananya diganti, ya. Nah, maksudnya apa? Kalau secara maknanya diganti. Nah, iza umwidwa anha bita'in. Nah, diganti dengan tak. Nah, tetapi secara istilah dimaksudkan, yang dimaksud apa? Ta itu ditempatkan di akhiran kata. Contohnya widan, nah jadi idatan. Waada jadi idatannya. Wawunya dihapus. Wasila wislan. Silatan. Silatan wa-nya dihapus, ya. Berarti tambahkan tak marbuto, ya Ustaz. Ya, betul. Okay. Fa'in lam yu'awad anha bita'in, adapun kalau tidak ada taknya, fala yuhdaf, maka tidak dihapus. Dan wislan tidak bisa kita sebut idan. Kenapa? Dikarenakan tidak ada ta'wid. Tidak ada pengganti berupa ta'. Ya. Enggak juga dibilang wi datan. Nah. Kalau ada taknya maka wajib dihapus. Kalau enggak ada ta, nah enggak boleh dihapus. Nah, cuma pilih salah satu, ya. Nah, ini jadi yang kedua untuk penghapusan huruf ilal itu adalah apa? Dihapus tatkala fi'il misal yang awalannya adalah wau pada fi'il yang polanya fa'ala yaf'ilu, contohnya wa'ida ya'idu, wasila yasilu, wasola yasilu, ya wa'ada ya'idu. Begitu juga pada fi'il amar, nah jelas karena fi'il amar dibentuk dari fi'il mudori. Dan pada masdar, kalau masdar catatannya apa? Diakhiri ta marbutoh, ya. Dan yang terakhir, huruf ilah itu dihapus ija kana al-fi'lu mu'talan akhir. Nah, kalau fi'ilnya mu'tal akhir. Kapan? Fi'l mudhari'i mufrad majzum. Nah, tatkala fi'il mudori mufrad majzum. Nah, ini sudah jelas ya, karena jazmnya fi'il mudori sahih mu'tal akhir itu dengan apa? Dengan hadful akhir. Yad'u jadi ya lam yad'u. Yardo lam yardo, yahdi lam yahdi, nah, dan seterusnya. Juga fil amri mul al mufradi al mudzakkar. Pada fil amr juga sama. Nah, jelas karena fil amr itu jazmnya fi'il mudori. Nah, jadi intinya dihapus huruf ilah itu dihapus tatkala setelah huruf ilah itu sukun, lalu pada fi'il misal yang diawali oleh wau dan pola fi'il mudorinya adalah yaf'ilu, dan terakhir tatkala fi'il mu'tal akhir dia dijazm ya. Nah, ini yang ketiga jelas ya, jelas sudah pernah dipelajari di pelajaran nahwu. Nah, ini tiga kondisi fi'il dihapus ya. Tiga kondisi huruf ilal dihapus. Nah, sampai sini silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan ya. Ustaz, silahkan. Saya yang belum paham, fa'il lam yu'awad, ini Ustaz, yang fi'il masdar Ustaz. Fa'il lam yu'awad anha bita'i falatuh zafu. Saya belum paham yang ini Ustaz. Mohon diulang lagi Ustaz. Wa illam yu'awadna akan, nah di sini disebut kita sedang membahas tentang bahwa masdar pada fiil misal yang memiliki pola fa'ala yaf'ilu, contohnya wa'ada wasila wa'ada ya'idu dan juga wasola yasilu, itu wawunya dihapus tatkala kapan mudori amr dan juga masdar. Nah, tatkala masdarnya itu uwida diberi tambahan berupa huruf ta, maka kalau ada tambahan huruf ta maka idatan, nah, maka masdarnya idatan, nah, datanya ya. Adapun fa'il lam yu'awad dan tidak diberi tambahan anha pada fi'il tersebut dengan ta falayuhdaf, maka tidaklah dihapus huruf mu'talnya. Contoh jadi wi'dan. Nah, di sini wawunya ada. Nah, kalau ini ya idatan wawunya dihapus. Kalau ta di sini enggak ada, jadi wi'dan ya, jadi wi'dan ini ya, jadi wi'dan. Bukan iddan tapi wi'dan, wawunya tetap ada, wi'dan wislan dan semisalnya. Walayukolu dan tidaklah disebut iddan karena gak ada ta'wid, nah, gak ada tak yang ditambahkan, dan juga gak boleh kita bilang wi'datan, harus pilih salah satu antara ada tak marbutoh atau ada huruf ilal ya. Jelas ya? Nah, adapun selanjutnya ilal bil qalb. Nah, ilal bil qalbi. Nah, mengubah ya. Al-qalbu. Nah, alif waw, alif wawan wayaan, merubah alif waw dan ya. Nah, di sini tuklab dirubah alif waw, alif tuklab al alifu wawan, alif itu dirubah menjadi waw. Nah, qalbul alifi wawan wayaan, mengubah alif menjadi waw dan ya. Nah, ini disebut yang pertama tuklab dirubah alif wawan menjadi wawu. Kapan? Idza waqa'at, kalau wa alif tersebut terletak ba'da dommati, setelah domah. Contohnya kutila. Dufia aslinya apa? Pakai alif, kutila. Nah, Dufia. Nah, ini contoh aslinya ya. Nah, aslinya pakai alif. Pada pola apa? Fa'ala yufa'ilu ya. Fa'ala yufa'ilu, kutila yukotilu. Ini alif dirubah menjadi waw tatkala apa? Sebelumnya itu adalah huruf doma. Nah, kalau tuklabu al alifu ya'an. Nah, alif itu dirubah jadi ya. Nah, berarti jelas ya kalau sebelumnya itu kasroh. Idza waqa'at ba'da kasroti. Kalau alif tersebut terletak setelah kasroh, maka apa? Maka alif tersebut dirubah menjadi ya. Contohnya masobi, masobihu, misbah ya. Nah, aslinya mafatihu. Nah, aslinya apa? Masobihahu. Masabihu, nah setelah ba itu alif dan mafatih, nah setelah ta itu alif juga. Ya, tadinya miftahun, misbahun ya. Miftahun, misbahun terus berubah jadi mafatihu, masabihu. Nah, berubah menjadi pola mafailu. Nah, dan masabi. Nah, dia nah harusnya setelah ba itu alif ya. Nah, setelah fa fiil, setelah ain fiilnya itu alif, dia dirubah menjadi ya. Alasannya simpel karena sebelumnya huruf kasroh, hurufnya sebelumnya di kasroh ya. Jadi untuk alif simpel ya, kalau sebelumnya waw, sebelumnya domah maka di wawu, sebelumnya kasroh maka dijadikan ya. Adapun qalbu wawiyaan mengubah waw menjadi ya. Nah, ini ada beberapa kondisi. Yang pertama, tuklabu alwawiyaan fisab'ati mawadi'a. Dirubah waw menjadi huruf ya pada 7 kondisi. Yang pertama apa? Idza sukinat ba'da kasrati. Jika waw tersebut disukun setelah kasroh. Contohnya mizan, nah tadinya wazana ya. Mif'alun, miuzanun harusnya ya. Miuzanun, wazana, yazinu, mizwanun, nah harusnya demikian. Akan tetapi karena apa? Nah, karena sebelumnya kasroh lalu dia di wawunya itu disukun, nah maka di sini wawunya berubah menjadi ya. Jadi mizanun, miadun. Ini yang kondisi pertama, waw itu berubah jadi ya kalau sebelumnya di kasroh dan wawunya disukun. Yang kedua, iza tatarrafat, nah ba'da kasrati. Kalau dia itu mengakhiri kata dan dia terletak setelah kasroh. Contohnya rodia, kowia. Aslinya apa? Nah, rodiwa, Ridwan ya, Ridwan. Nah, rodo, Ridwanun. Nah, di sini aslinya wau, jadi rodo, rodi, rodiwa, jadi rodia. Karena dia terletak di akhir dan dia sebelumnya di kasroh. Lalu kowiwa, nah kowiya, kowiya, nah tadinya kowiwa ya, kowi, kowa. Ini sama ya. Nah, jadi itu yang kedua. Yang ketiga, ijazata ma'at hiya waya'u, jika bersatu hiya wawu tersebut dengan huruf ya, wasabakot dan mendahului wawu dan ya, dan yaitu ahaduhuma, salah satu dari kedua tersebut, bisukun, dengan sukun. Nah, kita contoh tayyibun. Tayyibun, nah ini tadinya apa? Tayyubun. Tayyubun, nah ini dia aslinya toyibun, aslinya toyubun ya. Nah, aslinya toyubun. Nah, ini dia ya dan wau ini bersatu. Dan salah satu dari keduanya itu disukun. Maka wawu tersebut berubah menjadi ya. Maramiyun. Jadi maramiyun tadinya apa? Harusnya maf'ulun jadi maramiyun. Harusnya maramuyun. Jadi maramiyun. Ya. Wawunya dirubah menjadi ya. Nah, ini yang ketiga. Tatkala wau dan yaitu bersatu dan salah satunya disukun. Yang keempat, wau itu dirubah menjadi ya tatkala waqa'at baina kasrotin wa alifin fi masdarin ajwaf wasulasi. Wau berubah menjadi ya tatkala waqa'at wau tersebut terletak di antara kasroh dan alif fi masdar ajwaf, pada masdar fi'il ajwaf sulasi. Ya. Contohnya siyamu, harusnya apa? Sawamu. Nah. Saumun ya. Nah, saumun. Nah. Jadi siyam. Sawamu jadi siyamu ya. Kiyamu. Harusnya kiwamu menjadi kiyamu. Nah, ini kaidah keempat, jika wawu tersebut terletak di antara apa? Kasroh dan alif. Nah, sebelum wawu tersebut ini kasroh, lalu setelahnya alif. Dan tadinya siwamu jadi siyamu. Yang tadinya kiwamu menjadi kiamu. Nah, ini wawunya berubah jadi alif. Yang kelima, idza waqa'at laman sifatan ala wazni fa'fu'la. Jika terletak lam sifat pada wajan fu'la. Nah, contohnya apa? Dunya, ulia. Maksudnya apa? Di alif lam ya, dikasih alif lam. Dikasih alif lam, tadinya dunwa jadi dunya ya, jadinya tadinya ulwa jadi ulia ya. Nah, dia pada wazan fu'la ya, pada wazan fu'la. Nah kalau waw, kalau lamnya itu ijawa qa'at laman. Di kalamnya itu berupa huruf wau, maka dia berubah menjadi ya ya, tadinya ul ya dunya. Nah ini wau lam, lamnya lam fiilnya aslinya apa? Aslinya wau. Nah berubah menjadi ya dunya ya. Ulwa, nah ini aslinya ulwa jadi ulia, lamnya aslinya wau. Nah tatkala wau tersebut terletak pada lam fiilnya, pada wazan fu'la. Nah ini yang kelima. Yang keenam, dihapus wau, diubah wau menjadi ya tatkala kapan? Idza waqa'at ba'da ya'i tasghir. Nah, terletak pada huruf ya pada fi'il tasghir ya. Fi'il tasghir itu apa? Yang menyebutkan kecil ya. Nah, biasanya polanya fu'ailun. Fu'ailun. Berarti kalau fu'ailun, nah kalau waw, kalau wau tersebut terletak setelah ya, nah berarti fu'ailun ya-nya itu terletak di antara lam fi'il dan ain fi'il ya. Ya. Fu'ailun. Fu'ailun. Nah, tatkala nah wau tersebut terletak setelah ya tasgir. Nah, ya tasgir ini maka dia dirubah menjadi ya. Contohnya dulaiwun. Dulaiwun menjadi dulaiyin. Dulaiyun ya. Jurau jurau jurau jurau jurau jurauiwun. Nah, susah ya nyebutnya. Juroiwun, nah ini emang sulit. Nah, Dulaiwun, Jurawi, Juroiwun. Jadi Juroiyun. Ini ya dirubah dari wau menjadi ya, ya. Yang keenam yaitu apa? Terletak setelah lam, setelah ya tasghir. Lalu yang terakhir idza waqa'at ba'da kasrotin. Nah, waw itu berubah menjadi ya. Papan yaitu apa? Jika terletak setelah kasroh fi jam'in ala wazni fi'alin. Terletak setelah kasroh pada jamak. Ya, tentu jamak taksir, yang jamak taksir itu memiliki pola fi'alin ya, memiliki pola fi'alin. Contohnya diyarun, riyahun, yang aslinya diwarun dan riwahun. Diyarun ini rumah-rumah, riwahun ini angin-angin. Yang mufradnya itu darun rumah ya, dan rihun angin, yang aslinya daurun dan riuhun. Nah ini masuk ke kaidah yang awal ya. Waw dirubah menjadi alif tatkala sebelumnya itu fathah, dan waw dirubah menjadi ya sebelumnya kasroh. Nah ini tujuh kondisi. Tujuh kondisi Wau itu dirubah menjadi ya. Yang pertama, tatkala terletak setelah kasroh. Tatkala dia disukun dan terletak setelah kasroh. Lalu tatkala dia diakhirkan dan sebelumnya kasroh. Tatkala dia bergabung dengan ya. Dan salah satunya itu disukun, maka wawunya berubah jadi ya. Lalu tatkala terletak di antara kasroh dan alif pada masdar ajwaf. Nah, ajwaf berarti huruf apa? Huruf ilahnya di tengah. Nah, kalau huruf ilahnya di tengah dan dia jadi masdar, nah biasanya apa? Wawunya dirubah menjadi ya. Nah, siwamun jadi siyamun. Kiwamun menjadi kiyamun. Yang kelima, tatkala terletak lamnya itu sebagai sifat. Nah, jika fi'il tersebut menjadi kata sifat dan tatkala terletak, tatkala si idza waqa'at, tatkala waw tersebut terletak laman pada posisi lam sifatan yang fi'il tersebut sebagai sifat dengan menggunakan pola fu'la, nah maka dia menjadi apa? Menjadi ya. Contohnya dunya, harusnya dunwa menjadi dunya. Ulya menjadi tadinya ulwa ya. Yang keenam, tatkala terletak setelah ya pada pola huruf pada pola isim tasdir ya. Daliyun harusnya dulayun apa dayung kecil, nah, harusnya dulaiwun ya, dulaiwun. Nah, akan tetapi dia huruf wau yang terletak setelah ya tasgir maka dirubah menjadi ya, jadi dulaiyun ya. Lalu juraiwun, nah anak anjing ya, anjing anak anjing kecil, nah maka dia tadinya juraiwun jadi juraiyun ya. Yang terakhir, kalau terletak wawu tersebut terletak setelah kasroh pada jamak dengan pola fi'alun. Diyarun, contohnya aslinya diwarun, jadi diyarun. Riwahun tadinya riyahun. Ini 7 kondisi wau berubah menjadi ya. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silahkan ya. Nah, ini memang kaidahnya banyak ya, tapi nah kalau dipikir-pikir lagi ya, ya emang kayak gitu ya. Nah, kok dijadikan kaidah? Kalau biasa ketemu biasanya gak usah pikir ini kaidahnya apa, pasti udah paham sendiri ya. Nah, biasanya demikian kalau udah baca. Nah, ini dikaidahkan sebagai agar apa? Agar kita mengerti asal-usulnya dari mana dan tidak kebingungan untuk mengetahui asal katanya ya. Karena belajar kaidah-kaidah gini, oh iya kan ada kaidah demikian. Nah, mungkin dia aslinya katanya itu pakai wau. Rodia, nah contohnya oh jangan-jangan ini pakai wau dan semisalnya ya. Memang agak susah ya, Sat, menghafalnya semua, Sat. Iya, soalnya saya juga enggak jadi hafal ya, padahal tinggal praktek ya. Nah, ini yeah, yang penting kenal praktek. Kalau dihafal bingung. Saya juga enggak ngapal ya ini kaidah hilal. Tapi kalau ketemu, nah disuruh nasrif, ya nanti bisa sendiri. Yang penting sering-sering dicoba ya, sering-sering dicoba ya. Nanti ya kita coba apa? Nanti setelah bahas kaidah nanti bakal sering latihan ya. Nanti patokannya kaidah yang ada ya, nanti juga ya kok kayak nanti kalau udah biasa kok kayak ribet banget ya dikasih kaidah ya. Tapi ya penting ya supaya ada, kalau kalau lupa ada rujukan, rujukan ke kaidah ya. Ini nanti berarti semua kaidah sampai berapa, 15 atau 16 itu dipelajari ya, Ustaz? Iya. Oh, nah, Ustaz. Dan untuk ujian memang nanti banyaknya belajar kaidah ini ya. Ditanya tentang kaidah untuk ujian, tapi untuk praktek aslinya ya yang penting biasakan saja, nanti pas kalau sudah biasa ya nanti juga tahu sendiri ya. Nah, jadi karena terbiasa insya Allah ya, nanti kita banyakin latihan aja ya. Kalau ngafal kaidah, nah ini mengikuti ya, mengikuti. Yang penting tahu dulu ada kaidah demikian. Nah, nggak hafal, nah yang penting nanti di praktek ini apa tidak apa bisa mengimbangi ya, walaupun nggak hafal ya, tapi walau tapi kalau untuk pelajaran ya wajib dihafal ya. Nah, nanti untuk ujian soalnya ya, Ustaz. Ini nomornya mulai dari mana, Ustaz? Nomor kaidah-kaidahnya di sini nggak ada ya, Ustaz? Nomor kaidah ini dari ini ya. Nah, cuma apa dari perubahan wau ke ya, nah ini ada dua kaidah. Oh, itu. Perubahan wa, apa wau ke alif atau ya itu ada dua kaidah. Perubahan antara wau ke ya ini ada tujuh ya. Nah, Oh, nanti ini ini. ada perubahan ya ke wau. Oh, nah, set. Karena pas di apa intensif itu ada semacam ke seperti buku ini, Ustaz, kaidah Ada ilal buku gitu, Ustaz. tambahan ya, Iya, Ustaz. kaidah hilal dari Kaidah. ini, dari apa, dari Mahdu, penerbitan Mahdu Mar sendiri kalau nggak salah ya. Oh, nah, Ustaz. Nanti ana belum konfirmasi lagi ya untuk ini, nanti mungkin merujuk ke sana, tapi lihat dia nanti saya lihat dulu ya, kalau ada Ustaz. waktu coba kita lihat lagi ke sana ya. Karena itu lebih lebih memudah, Sat, karena berbahasa Indonesia jadi Oh iya, betul. pahami lebih mudah, Sat. Iya, Sat. Ya, sekarang, Sat. Artinya kaidah ini dibiasakan ya. Saya juga kalau disuruh menyebutkan satu-satu ya belum tentu hafal ya. Nah, tapi yang penting kalau ketemu itu paham ya. Nah, Ya, Sat. ketemu itu bisa mengetahui, nah ini kira-kira kok bisa demikian, yang penting bisa bisa ya. Nah, ini lalu kaidah selanjutnya tuklab ya wawan, nah, mengganti ya menjadi wawu. Ya menjadi wawu. Nah, ini ada dua kondisi, idza sukinat ba'da dommati, jika disukun setelah doma. Jadi intinya kalau setiap huruf ilah itu disukun, nah sebelumnya itu harus menyesuaikan ya. Jadi kalau huruf ilah itu intinya huruf ilah itu disukun, nah misalnya wau disukun, nah dia berubah menyesuaikan sebelumnya. Kalau sebelumnya domah ya berarti dia wau. Sebelumnya fathah berarti dia alif, sebelumnya kasroh berarti dia ya. Nah ini kaidahnya demikian. Nah berarti ya berubah menjadi wau ya salah satunya kalau sebelumnya domah. Alif menjadi wau kalau sebelumnya domah ya. Ya menjadi alif sebelumnya fathah. Wau menjadi alif sebelumnya fathah dan seterusnya ya. Kalau huruf ilal itu disukun, nah maka dia berubah-ubah berdasarkan huruf sebelumnya harokatnya apa ya. Nah ini disebutkan terus ya. Kalau disukun setelah domah maka dia menjadi wawu ya. Wawu tadi ya kalau disukun lalu setelahnya fathah dia jadi alif. Setelahnya disukun sebelumnya kasroh maka dia jadi ya, ya. Nah makanya kalau di apa di majhul yang pola fa'ala, nah dan semisalnya itu kalau jadi majhul jadi fu'ila, wawunya di alifnya berubah menjadi wawu. Alasannya demikian. Nah, huruf ilah itu kalau disukun dia harus berubah berdasarkan harokat sebelumnya. Lalu selanjutnya ya menjadi wau tatkala dia terletak sebagai lam fiil limau sufin. Nah, sebagai sif, sebagai yang diberi sifat. Nah, dengan wazan fa'la. Nah, jadi kalau mausuf, kalau sifat ini maksudnya isim, sifat ini mirip dengan isim fa'il ya. Mausuf itu isim maf'ul, mirip dengan isim maf'ul. Ya. Contohnya fatwa ya. Nah, aslinya apa? Fatya ya. Nah, fatwa aslinya fatya. Takwa aslinya takia ya. Fatia ya, fataya, nah itu fatwa ya. Jadi fatwa, nah yang diberikan keputusan itu fatwa. Takwa aslinya takoya ya, takia ya, berubah jadi takwa. Kalau intinya kalau polanya fa'la dan lamnya itu berupa huruf ya, itu dirubah menjadi wawu ya. Kalau fu'la sebaliknya ya, kalau lamnya itu berupa huruf wa dirubah menjadi ya ya. Nah, dan ini untuk pelajaran untuk hari ini ya. Nah, kita udah pelajari kaidah, beberapa kaidah ilal. Yang pertama apa? Dihapus. Nah, kalau dihapus ini ada beberapa kondisi, yaitu tiga kondisi huruf ilal itu dihapus tatkala huruf ilal itu sukun. Disukun. Nah, disukun setelah huruf ilal tersebut. Nah, setelah huruf ilal disukun maka huruf ilal dihapus. Yang kedua, tatkala huruf ilal itu pada fi'il misal, nah dengan huruf ilal wawu maka dia dihapus. Wa'ada ya'idu ya. Dan kalau pada masdarnya bisa dihapus kalau masdar tersebut diberi tak marbutoh dan tidak bisa dihapus kalau tanpa tak marbutoh. Dan yang terakhir kalau fi'il mu'tal akhir majzum ya. Kalau untuk qolob, nah ini kita udah bahas beberapa. Yang pertama dari wa menjadi ya, dari alif menjadi wa atau ya, ini tatkala apa, lihat sebelumnya. Kalau kalau alif itu sebelumnya domah maka di kalau alif sebelumnya domah maka dia dirubah menjadi wawu. Kalau alif sebelumnya kasroh maka dia dirubah menjadi ya. Kalau wawu berubah menjadi ya, nah ini dia, ini dia ada beberapa. Yang pertama kalau dia disukun setelah kasroh, kalau dia terletak di akhir kata dan dia sebelumnya itu kasroh, kalau dia bergabung dengan ya dan salah satunya disukun, lalu tatkala dia terletak di antara kasroh dan alif pada masdar pada fi'il ajwaf. Fi'il ajwaf berarti huruf ilahnya di tengah, dan kalau dia berupa waw dan dia menjadi masdar dengan pola fi'alun, siyamun, nah ini aslinya harusnya siwamun menjadi siyamun, wawnya berubah jadi ya. Tatkala dia berupa lam fi'il pada sifat dengan pola fu'la, nah sama dunwa harusnya jadi dunia. Wau dirubah jadi ya. Tatkala dia terletak setelah ya pada fi'il tasgir. Contohnya dulayun, nah setelah ya itu wau, wau itu dulayun dirubah menjadi dulayun ya. Wau-nya berubah jadi ya. Lalu terakhir tatkala terletak setelah kasroh pada jamak taksir dengan pola fi'alun. Berarti kalau ain fi'ilnya itu dia berupa berupa huruf il, berhuruf wawu ya. Diyarun harusnya diwarun, riyahun harusnya riwahun. Dan terakhir ya berubah menjadi wa itu kapan? Kalau sebelumnya, kalau dia disukun dan sebelumnya wawu. Yang kedua, tatkala dia berupa isim yang disifati dengan pola fa'la. Contohnya fatwa harusnya fatya, takwa harusnya takya. Ya berubah menjadi wawu. Nah, ini ya untuk pelajaran kita hari ini. Nah, mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan ya. Nah, aslinya ini tinggal dihafal ya. Dan yang paling penting nanti setelah kita bahas, nah kita usahakan berlatih ya, berlatih menggunakan contoh-contoh huruf yang ada. Nah, yang paling penting kaidah ilal ini aslinya bukan dihafal ya. Bukan di hafalan kaidahnya, akan tetapi untuk kompetensi kelulusan ini perlu dihafal. Nah, tapi yang paling penting ini kita bisa membiasakan kaidah-kaidah yang ada ini pada fiil-fiil yang ada, walaupun nggak hafal, tapi kalau sudah terbiasa ini nggak masalah. Karena nah, kalau nanya orang-orang kampung di Arab Saudi sana ya, atau Yaman, katanya Yaman lebih jauh agak lebih terjaga ya bahasa Arabnya dibanding Arab. Tanya kaidah ilal, nggak mungkin bisa ya. Nah, walaupun dia apa bahasanya fushah ya, bahasa fasih, bahasa yang asli Arab yang merupakan bahasa yang digunakan oleh Al-Quran. Nah, kalau anak-anak di sana tanya kaidah ilal, nah nggak belum tentu tahu ya. Nah, belum tentu bisa. Walaupun ya bahasa Arabnya benar, sorofnya benar ya. Ditanya kaidah ilal ya belum tentu bisa. Karena apa? Ya yang paling penting itu bukan menghafal kaidah, akan tetapi membiasakan diri kita dengan bahasa Arab. Tapi ya untuk kompetensi dan juga untuk apa sebagai acuan kita. Nah, kalau misalnya lupa dan apa harusnya gimana kita bingung. Nah, kalau kita hafal dan paham kaidah, insya Allah akan lebih mudah ya. Walaupun yang paling penting ya dibiasakan itu ya, dibiasakannya. Ya cukup ya sampai di sini. Nah, sebelum kita akhiri silahkan ya kalau ada pertanyaan. Dan untuk yang mau tanya Ustaz. Ya silakan. Kira-kira ada metode atau tips nggak Ustaz supaya mudah untuk menghafal ini untuk yang untuk ujian ini? Untuk ujian, nah, metode saya nggak untuk metode menghafal mungkin ini ya cari. Nah, kalau saya pribadi, nah karena ujian pilihan ganda dan benar salah ya. Aslinya biasakan aja ya. Nah, biasakan dulu. Nah, kalau nanti kita ada latihan, insya Allah ada latihan. Nah, nanti terbiasa dulu dengan latihan yang ada. Nah, nanti kalau misalnya sudah terbiasa, nah insya Allah kita nanti bisa ya. Insya Allah bisa ngisi ya. Berarti banyak banyak latihan ya. Ya banyak latihan intinya di sana ya. Karena kalau menghafal kaidah aja emang berat ya. Kalau menghafal yeah. Berat ya. Apalagi panjang kalimatnya kan panjang-panjang gitu. Kalimat di kaidahnya kan panjang. Dan untuk kaidah ilal anak sendiri belum tahu ya ada apa, ada nadzomnya atau tidak ya, mungkin dicari. Kalau via nadzom biasanya lebih nyaman untuk dihafal ya. Soalnya untuk yang lain-lain itu biasanya ada nadzom ya. Untuk ilal nanti saya carikan ya, siapa tahu ada nadzom. Nah, kalau pakai nadzom atau apa syair itu biasanya lebih mudah untuk dihafal. Nah, mungkin bisa pakai apa syair ya. Nanti saya carikan ya kalau ada ya. Nanti. Ya, syukran Ustaz. Ada pertanyaan lagi silahkan ya. Kalau gak ada, nah kita cukupkannya untuk pelajaran kali ini sampai di sini. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz.